Qala Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Al-wajhul khamis, alasan yang kelima. Anna ghayata ma yastadilluna bihi ma yashahiduna min al-hararah fi abdanil hayawan. Puncak, inti, argumen yang mereka pegang adalah apa yang bisa disaksikan oleh kita semua pada suhu badan seluruh hewan yang ada di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ada unsur apinya. Jadi gitu, itu alasan. Paham gak? Paham gak? Karena ini masih ngebantah siapa? Masih membantah siapa? Hah? Siapa? Pendapat yang mengatakan bahwasanya manusia memiliki unsur api. Kata mereka, manusia ada unsur apinya di dalam tubuh. Buktinya apa? Buktinya manusia panas tubuhnya. Hewan juga kadang panas tubuhnya. Dan ini menunjukkan di dalam tubuh manusia ya ada komposisi unsur apinya. Dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah yadul yang enggak mesti. Enggak mesti. Ya, enggak mesti. Enggak mestinya kenapa? Fa inna asbabal harar a'am minan nar, karena sebab musabab adanya timbulnya rasa panas pada tubuh manusia sifatnya umum, berbeda dengan unsur api. Memang api, api gitu loh. Paham gak? Jadi gak harus, tidak harus, tidak harus. Ya, tidak harus. Paham sampai di sini? Saya jangan digeneralkan atau jangan dipaksakan. Ya. Jangan dipaksakan dengan akalnya dia, tidak bisa. Itu sebab musabab saja. Paham di sini? Sehingga mereka ingin memaksakan bahwasanya manusia atau hewan itu ada unsur apinya. Kenapa? Dalilnya apa? Ya badan panas, tubuhnya panas. Ya itu enggak mesti. Ya api, kalau api langsung kebakar. Kalau panas ya namanya panas. Ya panas dengan api walaupun mirip ya, ada kaitannya. Tapi ya api membakar. Kalau panas ya panas, hangat. Ya, sehingga ini yang harus dibedakan. Karena prinsipalnya hal yang mendasarnya adalah apa? Manusia diciptakan dari tanah. Jin, bangsa jin diciptakan dari api. Ini prinsipalnya. Sekarang api. Ya. Nah, di dalam lautan atau ada beberapa lautan kan air itu bisa terbakar juga. Ya bisa. Kan seperti itu. Nah. Menghasilkan api. Nah, tapi mereka memaksakan, mereka memaksakan dengan adanya panas ini menunjukkan ada apinya. Paham enggak? Paham sampai di sini? Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah disini membantah, hadza la yadul, enggak harus, enggak mesti. Kenapa? Harus dibedakan dong. Dari segi apa? Asbabul hararah, sebab musabab terciptanya timbulnya panas itu lebih umum daripada api yang spesifik. Api ya api, panas ya semua bisa panas. Orang tersinggung aja bisa panas. Ada api ya. Hah? Orang tersinggung panas ya panas. Ya, ada apinya. Ada apinya? Enggak ada apinya. Sehingga harus dibedakan antara panas dengan api itu sendiri. Ya memang ada kaitannya, bukan berarti enggak. Karena prinsipalnya, hal yang mendasarnya adalah dalil. Karena kalau kita memaksakan pendapatnya Taoisme, maka akan berbenturan dengan dalil. Dan ini bahaya, bisa kufur. Ya, bisa kufur. Dan ini bahaya. Hayna hatakun an-nar taratan 'alal harakat ukhra. Namanya panas bisa timbul dari, ya bisa dari api. Bisa dari pergerakan orang, olahraga. Panas enggak olahraga? Kan panas. Sehingga enggak harus. Atau inikasul asy'ats. Ya percikan-percikan api atau yang semisalnya. Atau dari sinar matahari yang panas. Ya, bisa. Kalau ada kaca pembesar bisa menghasilkan api. Wa ansyuhunatil hawa atau panasnya udara. Atau dekatnya dengan api, bisa aja. Dan ini ya ada perantaranya. Takunan asbab ukhor. Dan juga ada sebab-sebab yang lainnya. Fala yalzam minal harara annar. Tidak mengharuskan, enggak mesti. Yang namanya panas itu enggak mesti api. Harus api, ya enggak harus. Tadi misalnya orang kadang tersinggung panas dia badannya jiwanya ada apinya enggak ada. Kalau ada apinya kira-kira gimana? Hah? Kebakar jadi sate dong. Ya, sate kebakar. Karena ini hal yang mendasar, hal yang besar. Mereka orang-orang Taoisme memaksakan ya harus ada apinya, unsur apinya. Ya enggak mesti. Orang terkena sinar matahari panas, ada apinya. Kadang ada, kadang enggak. Atau ketika kena pembesar ya bisa jadi terbakar. Kan gitu. Sampai di sini difahami? Paham kan? Ini penting loh. Karena ini akan membantah akidah kuhur. Hal yang mendasar ini membantah keyakinan apa? Kuhur. Qala ashabun nar. Ini disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di masalah pengobatan, karena di zaman beliau ya sedikit tidaknya terpengaruh dengan apa? Budaya-budaya apa? Yunani, Tao, Chinese, karena pasukan Mongol tahun berapa yang menyerang Baghdad. Ini zaman siapa? Zaman Ibnu Qayyim. zamannya Ibnu Qayyim. Penyerangan Mongol itu zamannya Ibnu Qayyim, jangan zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ke negeri Baghdad. Sehingga sedikit tidaknya masalah budaya atau pertukaran budaya atau namanya, terlebih masalah kedokteran, ya adalah apa namanya mempengaruhi. Apalagi kalah Baghdad ketika itu. Menang apa kalah? Kalah Baghdad. Terpengaruh gak? Ya sedikit tidaknya, walaupun gak keseluruhan. Ya bukan Ibnu Qayyimnya, bukan Ibnu Qayyim yang justru Ibnu Qayyim rahimahullah membantah ini. Gak jauh beda sekarang dengan apa? Corona. Awal corona di mana? Nah, Wuhan, China. Nah, awal corona di Wuhan, China. Kok bisa mendunia? Ya, ya mungkin ada satu dua negara yang selamat, bismillah. Tapi kok bisa menyebar seluruh dunia? Wabah taun amwas itu zaman siapa? Zaman siapa? Abu Bakar sedih radhiyallahu ta'ala. Abu Umar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan para sahabat yang lainnya. Nah, menyebar enggak seluruh dunia? Hah? Tidak, tidak menyebar. Itu pertama. Yang kedua, taun amwas. Berubah enggak? Mutasi enggak? Misalkan taun amwas delta, taun amwas delta plus, taun amwas lambda, lambda plus, theta dan lain sebagainya. Mutasi enggak di zaman Umar? Tidak ada yang mutasi. Itu pertanyaan kedua. Taun amwas di mana? Di Syam. Syam itu mana? Syam itu mana? Suria, Lebanon, Palestine, mana lagi? Hah? Ulangi lagi tadi. Palestina, Suria, Lebanon, Yordan. Ini Syam, Syam, daerah Syam. Ya. Sampai ke Madinah enggak tahun Amwas? Jarak Syam ke Madinah berapa? Hah? Jarak Syam ke Madinah berapa kilometer? Coba dilihat di Google nanti. Ada gak pertukaran perdagangan manusia ilir mudik keluar masuk dari Syam ke Madinah? Hah? Memungkinkan gak? Perdagangan kah? Mungkin hilir mudik pulang kampung, urusan ini urusan itu. Mungkin gak? Mungkin. Di zaman sekarang corona, ya keluar masuk nggak? Keluar masuk. Tahun amwas, keluar masuk nggak? Ya bisa jadi, ya bisa, ya bisa dikawal ketat. Nah, sehingga itu yang dan apa namanya tuntasnya atau hilangnya bismillah dengan apa? Hah? Yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diangkat wabah tersebut dengan asbab-asbab yang lain atau asbab yang harus ditempuh. dari mungkin minum madu, atau ketika itu ada habbat sauda dan tanaman-tanaman yang lain. Nah, itu jadi pertanyaan. Taun Amwas di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman Nabi SAW ada enggak taun? Ada. Ada taun, ada. Zaman Rasulullah SAW sendiri ada. Menyebar ke tempat lain? Tidak menyebar. Daerah tersebut saja. Nah, hilangnya juga dengan alamiah, dengan natural. Tidak timbul lagi taun Amwas Delta, taun Amwas Delta Plus, taun Amwas jenis, taun Amwas varian baru misalnya. Tidak ada. Ya. Nah, maka ini kita kembali lagi tadi, kok masalah taun Amwas kenapa? Tadi apa? Dari mana tadi? Dari mana? Ah, Ibnu Qayyim di zamannya ketika penyerangan apa? Penyerangan Genghis Khan. Genghis Khan itu apa? Pasukan Mongol. Mongol itu daratan mana? Utara Cina. Masuk Cina enggak? Dulu masuk Cina. Apa tetangga? Apa Cina yang dicaplok sama Mongol? Nah, itu al-muhim seperti itu. Artinya enggak jauh beda. Kenapa di sini dibahas oleh Ibnu Qayyim? Apa sih kok Ibnu Qayyim nyinggung-nyinggung masalah unsur api apa? Ya ini perlu diketahui. Sedikit tidaknya namanya sejarah, atau di zaman kita sekarang ini sedikit tidaknya masalah kesehatan pasti akan merujuk kemana? WHO kan? Nggak mungkin merujuk zaman sekarang ya. Sedikit sekali, mungkin berapa persennya yang merujuk kemana? Apalagi Tibun Nabawi ya. Mungkin asing 700 tahun yang lalu mungkin. Allahu'alam, nggak tahu yang mengajarkan siapa saja. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah sudah mengajarkannya. Ya, Imam Dzahabi rahimahullah letingannya, satu leting dengan siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah juga punya kitab Tibun Nabawi. Nah. Ya, ini kenapa? Dari segi inilah mungkin diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah kenapa menyinggung masalah, kenapa kok dalam pengobatan tradisional yang dibahas manusia ada unsur apinya. Ya ini sedikit tidaknya namanya pengobatan. Bahkan di kitab Imam Dzahabi dinukilkan banyak dari kalam-kalamnya para atibba yang itu notabenenya orang-orang kafir, seperti Jalinius, Plato, Aristoteles dan yang semisalnya. Itu antum bisa rujuk ke bukunya Imam Dzahabi rahimahullah, ya, kitab Tibun Nabawi. Ya, dan di sini juga ada kalam dari Imam Ahmad rahimahullah taala masalah hukum mengambil ilmu tentang masalah itu. Ya, Imam Dzahabi rahimahullah menukilkan kalamnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga yang dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di sini adalah enggak harus yang namanya hangat, panas itu enggak harus api. Benar enggak? Hah? Nah, fala yalzam min al-harara an-nar, enggak harus. ya nggak harus. Misalkan dia kedinginan minum jahe, jadi hangat nggak tubuhnya? Ada apinya nggak? Meledak tuh ada apinya. Ah, kan gitu. Badannya misalkan hidungnya atau apanya badannya dingin, minum ginseng, pakai madu. Ada apinya enggak? Jadi panas badannya, hangat, keringetan. Ada apinya enggak? Ah. Enggak ada apinya. Ya enggak harus, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah membantahnya dari sini. Kenapa kalau dipaksakan dengan pendapat mereka, maka akan bertentangan dengan apa? Dalil bahwasanya manusia diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api, akan bertentangan dengan dalil ini. Ya, ini hal yang mendasar dan berbahaya kalau seandainya pemikiran tersebut dibiarkan, karena akan selalu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, berbenturan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya, karena ini prinsipal, hal yang mendasar. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan. Adapun pendapat-pendapat manusia, ya kalau menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah maka jangan diikuti. Ya. Nah. Allahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.